Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irgi bisa hadir di tengah-tengah Anda dalam Tafsir Al-Misbah, di mana nanti kita akan membahas isi dari ayat-ayat suci Al-Quran bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Quraish dan juga pemirsa, tentunya kali ini kita akan membahas surat Al-Hajj, di mana surat Al-Hajj sudah kita bahas di episode sebelumnya. Namun kali ini yang akan dibahas adalah ayat 73 sampai 78. Dan pemirsa, untuk ayat 73 sampai 78 ini secara garis besar isinya mengenai sesembahan selain Allah dan kelemahannya serta sifat Allah yang Maha Mengetahui. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita di episode kali ini, sudah hadir di studio bersama kita teman-teman dari Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Di sini sudah ada Mas Haris Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio, Mas Haris. Bisa gabung di sini. Iya, baik. Dan sudah ada juga di sini Mbak Sri Supariyati juga dari Kontras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan langsung saja kita akan serahkan kepada Pak Kuras untuk menjelaskan surah Al-Hajj ayat 73 sampai 78. Silakan Pak Kuras. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Senang bertemu dengan Kontras. Sama-sama, Pak Kuras. Saya ikut kagum dengan upaya-upaya Anda. Kita ini. Ayat kita ini berbicara atau upaya untuk membuktikan keesaan Tuhan. Ada dulu satu hal yang saya ingin garis bawahi, yang digaris bawahi oleh sementara ulama. Al-Quran bahkan juga Injil, Perjanjian Lama dan Baru, tidak berbicara tentang wujud Tuhan, tidak membuktikan wujud Tuhan. Yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah pembuktian tentang keesaannya. Wujud Tuhan ada dalam Fir'aun yang mengaku Tuhan, sesaat sebelum dia wafat diakui keesaannya. Jadi keesaan Tuhan itu fitrah. Orang-orang musyrik di Mekah ketika ditanya siapa yang menciptakan alam raya, Allah, Tuhan wujud, Tuhan wujud. Tetapi dia mempersekutukannya. Itu sebabnya kata ulama-ulama, kita tidak perlu bertepuk tangan kepada orang-orang yang membuktikan wujud Tuhan dengan akalnya. Karena dengan akal pun orang bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Orang komunis dengan akalnya dia buktikan. Tetapi coba tanya hati. Hati manusia pada akhirnya kembali kepada yang di atas. Siapapun namanya yang di atas itu. Ya kan? Karena itu ada dalam diri manusia. Keyakinan tentang wujud Tuhan itu fitrah, dalam arti tidak bisa diabaikan. Walaupun bisa ditangguhkan. Saya tidak bisa tidak makan, tapi saya bisa menangguhkan untuk tidak makan. Bisa menangguhkan tidak makan lebih lama daripada tidak minum. Bisa menangguhkan tidak minum lebih lama daripada tidak bernafas. Keesaan Tuhan begitu. Yang paling lama bisa ditangguhkan itu keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan tidak ada. Tapi pasti ada. Sesaat sebelum wafat Anda akan tahu bahwa Tuhan wujud dan Tuhan Maha Esa. Nah sekarang ini kaum musyrik dihadapi oleh Al-Quran. Mereka tidak mau mengakui keesaannya. Dia tetap percaya. Maka ayat kita ini berkata, Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu. Wahai seluruh manusia, termasuk kita ini sekarang, ada suatu contoh yang mengagumkan, yang aneh, yang kalian bisa lihat sehari-hari. Maka dengarkanlah baik-baik contoh atau berita yang mengagumkan itu. Apa itu? Yang kamu sembah selain Allah tidak dapat menciptakan lalat. Dan walaupun mereka itu bersekutu bersama-sama ingin menciptakan lalat, mereka tidak akan mampu menciptakannya. Dan kalau lalat itu, lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat untuk mengambilnya kembali. Sungguh lemah yang ingin mengambilnya dan lemah juga yang mengambilnya. Sungguh lemah manusia yang mau tertangkap lalat dan mengambil gula yang di ininya. Lalat juga sebenarnya lemah. Sungguh lemah berhala-berhala, lemah juga penyembah-penyembahnya. Kita berhenti sejenak di sini. Mengapa Tuhan memberi contoh lalat? Bukan tidak memberi contoh gajah. Karena lalat diremehkan. Diremehkan. Kalau yang kamu remehkan saja begitu keadaannya, apalagi yang gede. Lalat diremehkan tapi bahayanya sangat besar. Bisa merenggut nyawa. Kamu tidak bisa apa-apa. Lalat kotor. Jangankan itu. Kalau Anda mau tidur, lantas ada lalat yang bunyi, bisa tidur. Satu aja. Jadi Tuhan memberi contoh itu Tuhan ciptakan untuk satu tujuan, pemeliharaan ekosistem kah, atau makanan untuk binatang lain kah, binatang yang kita butuhkan kah. Nah sekarang kita bertanya, mengapa dikatakan di sini kalian tidak dapat mengambil lagi apa yang diambil oleh lalat? Karena begini, kata sementara ilmuwan, di belalai lalat itu, ketika dia mengambil sesuatu itu, ada zat yang mengubah bak gula ini tadi ke cairan yang sudah berbeda dengan gula. Jadi kalaupun Anda tangkap, Anda ini sudah tidak bisa Anda ambil. Ini contoh yang tidak mungkin disampaikan kecuali oleh Yang Maha Mengetahui. Anda jangan berkata, cloning. Gitu? Sebenarnya cloning itu bukan mencipta. Bahan-bahannya dari mana toh? Bahan-bahan yang dicipta Tuhan. Kambing kah, atau katakanlah manusia kah? Itu jadi bukan dia yang mencipta. Yang mencipta tetap Tuhan Yang Maha Esa itu. Nah, ini diberi contoh, kalian kok sembah-sembah itu, padahal yang kalian sembah itu lalat saja. Kalian beri madu, itu biasanya di sana dikasih madu, dikasih parfum, datang banyak lalat. Anda yang pasang supaya itu madu itu lalat terus melekat di berhala, lalat ambil, Anda tidak bisa cegah. Karena dia Maha Kuasa. Maka darullah kakadir. Mereka itu tidak memberikan penghormatan yang wajar kepada Tuhan. Kenapa? Dianggap ada sekutunya. Bukan memberikan penghormatan. Wa inna allaha la qawiyun aziz. Allah itu Maha Kuat, lagi Maha Mulia. Saya kira kita lanjutkan nanti di pembahasan. Apa artinya Allah Maha Kuat, lagi Maha Mulia? Baik, kalau begitu Pak Kures, kita rehat sejenak. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jadi kemuliaan tidak. Nah, Allah ini Maha Mulia. Karena tidak ada yang dibutuhkan sama dengan kebutuhan kita kepadanya. Allah tidak ada samanya. Matahari itu bisa dikatakan mulia, tapi kan banyak matahari yang lain. Jadi kemuliaannya tidak sama, walaupun kita butuh matahari. Yang ketiga, itu tadi, tidak mudah disentuh. Kita tidak mengenal Allah kecuali apa yang dia perkenalkan pada kita tentang dirinya. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk ayat selanjutnya. Tadi di ayat awal, Pak Kures juga berbicara mengenai berhala. Ini adalah peringatan dari Allah untuk orang-orang yang menyembah berhala dan mengingatkan bahwa ada hal yang lebih dibandingkan berhala, yaitu keesaan Allah. Baik, silakan diteruskan lagi Pak Kures. Jadi ini tadi mereka tidak memberi pengagungan yang wajar kepada Allah. Itu ada satu hal. Semua orang kita harus hormati, tetapi sesuai kadarnya. Kalau Anda menghormati orang tua Anda, sama dengan menghormati anak kecil. Wajar nggak? Tidak wajar, ya kan? Anda menghormati presiden sama dengan menghormati anak jalanan. Tidak sama. Itu namanya tidak memberikan penghormatan pada presiden. Sekarang saya balik. Kalau Anda menghormati nabi seperti menghormati Tuhan, tidak juga. Jadi setiap orang, setiap sesuatu ada kadar penghormatannya. Nabi ada bersabda, siapa yang punya rambut hendaklah dihormati. Gimana menghormati rambut? Bersihkan, sisir yang rapi dan sebagainya. Betul? Memberi penghormatan yang lebih dari yang wajar adalah penghinaan. Sebagaimana memberi penghormatan yang kurang juga penghinaan. Jadi Anda harus tahu posisi Allah. Paling tidak yang dianugerahkan, yang disampaikan kepada kita bahwa Dia Maha Esa, Dia Maha Kuat, Dia Maha Mulia, Dia Maha Mengetahui, yang tentunya berbeda kedudukannya dengan siapa di antara manusia yang kuat, yang mulia dan lain-lain sebagainya. Itu kan? Okay. Karena itu Dia perkenalkan dirinya antara lain melalui Asmaul Husna. Kita lihat innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuat. Lagi biasa diterjemahkan Maha Mulia. Hal yang menarik, kita perlu jadi kuat. Kita perlu meneladani sifat Tuhan yang kuat itu sesuai kedudukan kita sebagai makhluk. Allah kuat ketika Dia menyebut dirinya Maha Kuat. Itu Dia tidak gunakan kekuatannya. Dia tidak gunakan. Hanya mengancam. Supaya orang tidak berani. Mengapa negara adidaya semua berusaha memiliki senjata yang ampuh? Dia tidak gunakan kan? Untuk menjaga jangan sampai orang menyerang dia. Ya kan begitu. Tuhan juga begitu ketika Dia katakan saya Maha Kuat. Kita dalam Islam disuruh mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh, bukan untuk menggunakan kekuatan itu, tapi mencegah orang untuk ini. Terus mulia, kita biasa aziz diartikan mulia. Mulia itu ada tiga syaratnya. Yang pertama dibutuhkan. Kalau ada orang tidak dibutuhkan, bukan orang mulia. Yang kedua jarang samanya. Garam kita butuhkan, tapi banyak garam. Semakin jarang, apalagi tidak ada samanya, semakin mulia dia. Kemudian yang ketiga, yang dinamai mulia itu, yang tidak mudah Anda sentuh. Yang tidak mudah Anda berada di lingkungannya. Kenapa ada orang-orang merasa mulia kalau harus antri, minta waktu untuk ketemu? Itu karena dia. Jadi kemuliaan tiga. Nah, Allah ini Maha Mulia. Karena tidak ada yang dibutuhkan sama dengan kebutuhan kita kepadanya. Allah tidak ada samanya. Matahari itu bisa dikatakan mulia, tapi kan banyak matahari yang lain. Jadi kemuliaannya tidak sama, walaupun kita butuh matahari. Yang ketiga, itu tadi, tidak mudah disentuh. Kita tidak mengenal Allah, kecuali apa yang Dia perkenalkan kepada kita tentang dirinya. Nah, jadi itu kata Allah Maha Mulia, paling tidak engkau membutuhkan Allah. Baru dia katakan Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih di antara malaikat rasul-rasul dan dijadikannya utusan. Memilih Jibril malaikat jadi utusan kepada ini, ada utusannya untuk mencabut ruh, ada utusannya untuk membagi rezeki. Itu utusan-utusan Allah. Boleh jadi membagi rezeki itu tidak harus kita katakan ini. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Berdasar sistemnya itulah terjadi sesuatu. Ada malaikat hujan. Kita bisa berkata sistem yang diciptakan Allah, angin, matahari ini menguap. Itu kata Syekh Muhammad Abu, boleh jadi itu bagian dari malaikat yang dinamakan agama malaikat. Tapi kita tidak tahu persis. Boleh jadi juga memang ada malaikat yang begitu. Allah menetapkan itu yang memilih, dan memilih juga dari manusia rasul-rasul. Rasul itu pemilihannya hak prerogatif Allah. Kalau sudah hak prerogatif Allah, Anda jangan lagi berkata kenapa. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang manusia, apa yang telah dikerjakan dan apa yang direncanakannya. Dia mengetahui baik itu manusia maupun itu makhluk, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Semua persoalan pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan untuk menampik mudarat, tidak ada kemampuan untuk mendapatkan manfaat kecuali atas izin Tuhan. Itu yang maksud. Baik, okay. Pak Pres, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan rehat lagi sejenak, karena kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Agama itu kembali pada Anda. Tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang memberatkan yang ditetapkan Tuhan dalam agama. Karena begitu berat, ada jalan keluar. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita masih dengan pembahasan yang sama, yaitu surah Al-Hajj ayat 73 sampai 78. Dan tadi kita sudah sampai di ayat 76, ya, di mana di ayat 76 ini ditegaskan dan juga diterangkan tadi oleh Pak Quraisy mengenai keesaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan diteruskan lagi, Pak. Baik, selanjutnya ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk ruku, sujud, menyembah Tuhan dan berbuat yang baik. Saya ingin garis bawahi satu di sini, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan yang memelihara kamu. Jadi sebenarnya dia tidak katakan wa'budullah. Kenapa Anda perlu menyembah? Karena Dia yang memelihara Anda. Dia yang menganugerahkan Anda segala kebutuhan Anda untuk dapat hidup. Jadi sembahlah Dia sebagai tanda syukur, dan lakukanlah kebaikan. Dia katakan lakukanlah kebaikan. Dia tidak menunjukkan terhadap siapa kebaikan itu dilakukan. Lakukan kebaikan. Selama kebaikan lakukan untuk siapapun. Untuk kucing, lakukan kebaikan untuk kucing. Untuk manusia, lakukan kebaikan untuk manusia. Ini ayat mengundang kita berbuat baik untuk semua. Mengundang kita bekerja sama dengan semua, walaupun non-muslim, asal tujuannya baik. Kalau tujuannya buruk, tidak, walaupun yang mengajak menamakan dirinya muslim. Wa'alul khairah la'allakum tuflihun, supaya biasa diterjemahkan tuflihun, mudah-mudahan kamu memperoleh keberuntungan. Sebenarnya falah, tuflih itu memperoleh apa yang kamu harapkan. Kamu mengharap sesuatu, apapun yang Anda harapkan, bekerja samalah. Selanjutnya, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjuanglah di jalan Allah sebenar-benar perjuangan. Jihad itu adalah menggunakan segala daya untuk mencapai kebaikan. Jadi jihad bukan hanya perang. Jihad, apa daya Anda? Gunakan. Anda punya fisik yang kuat? Berjihadlah. Anda punya pengetahuan? Berjihadlah. Gunakan daya Anda semaksimal mungkin. Tetapi di jalan Allah. Dialah yang memilih kamu. Dan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia tidak memberikan atau menetapkan sesuatu yang memberatkan kamu dalam ajaran agama. Agama ini mudah. Anda tidak bisa puasa, tidak usah puasa. Tapi ketulusan, agama ketulusan. Ukur diri Anda. Saya akan beri contoh. Ini tulis sementara ulama. Kalau luka tangan saya sakit atau tidak itu namanya? Sakit. Boleh enggak tidak puasa? Kembalikan pada Anda, diri Anda. Oh, ini tidak wajar tidak puasa. Tapi Tuhan berkata siapa yang sakit boleh menangguhkan. Tapi tulus, oh ini tidak wajar nih. Anda berjalan ke Surabaya naik pesawat. Perjalanan kan? Mau puasa atau tidak? Boleh tidak puasa asal dibayar nanti. Tapi Anda bisa kembalikan pada dia. Ini kok enggak rasanya itu puasa itu, perjalanan itu. Jadi agama itu kembali pada Anda. Prinsipnya tidak ada kesulitan, tidak ada suatu yang memberatkan yang ditetapkan Tuhan dalam agama. Karena begitu berat, ada jalan keluar. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, isyarat. Wudhu, dapat air, pakai air. Tidak ada air, tidak usah pakai air. Air dibutuhkan oleh orang yang lebih penting, kasih dia, tidak usah berwudhu. Tidak ada sedikit pun kesulitan. Tidak ada alasan orang untuk berkata agama ini berat. Kalau ada yang berkata berat, itu dia tidak tulus. Oke. Huwajtabakum millata abikum Ibrahim, ini adalah ajaran yang bersumber dari Allah yang disampaikan pertama kali oleh Ibrahim. Ibrahim itu begini, Nabi Ibrahim itu punya keistimewaan. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan suku. Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan seru sekalian alam. Jadi dia Tuhan seru, Tuhannya binatang, Tuhannya bintang. Kalau dulu Tuhan suku kamu. Perubahan total. Dan Ibrahim mengajarkan bahwa Tuhan bersama semua. Baik waktu dia sadar maupun tidak sadar. Waktu tidur Tuhan bersama Anda dan dia tahu Anda. Nah, jadi ini adalah ajaran Allah yang disampaikan pertama kali. Atau yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Dialah yang memberi nama kamu Muslimin. Siapa dia itu? Bisa Allah, bisa juga Nabi Ibrahim. Ini agar supaya Rasul menjadi saksi atas kamu dan kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Saya ingin berkata begini, orang yang jadi saksi itu perlu orang jujur, perlu orang baik. Oke, bagus. Allah menjadikan Rasul sebagai saksi. Jadi pasti dia orang baik, pasti dia orang jujur, karena dia jadi saksi. Kalian yang dijadikan saksi untuk seluruh manusia harus menjadi baik, harus menjadi jujur. Itu satu. Ada makna kedua. Saya anggap tidak keliru. Syahid itu bisa berarti menyaksikan, bisa berarti disaksikan. Orang yang mati gugur di jalan Allah bisa berarti menyaksikan. Dia saksikan ganjaran Allah sebelum kematiannya. Menyaksikannya. Bisa berarti disaksikan. Disaksikan oleh darahnya yang mengalir bahwa dia orang baik. Nah, Rasul di kamu saksikan. Dalam arti kamu jadikan dia patron yang kamu saksikan. Dan kamu mestinya setelah menjadikan Rasul sebagai patron kamu, oh begini toh Rasul, orangnya jujur, orangnya baik, kamu harus menirunya. Supaya apa? Supaya orang semua menyaksikan kamu bahwa ini orang baik. Jadi umat Islam ini harus jadi patron. Bagaimana ilmunya? Oh patron, ya umat Islam itu begitu. Bagaimana akhlaknya? Itu kita patron. Karena kita meniru Nabi. Kita dilihat orang. Oh itu begitu toh. Jadi sekarang nggak ada kan itu ya. Hampir tidak ada. Kita harus jujur. Karena kita tidak meneladani Nabi. Nabi pemaaf. Nabi membawa rahmat. Apa kita begitu? Nabi punya pengetahuan. Kita begitu? Tidak. Nah, ini ajaran ini. Agar supaya Rasul menjadi patron kamu sehingga engkau kalian meneladaninya dan kamu menjadi patron-patron umat manusia. Maka karena itu laksanakanlah sholat, keluarkanlah zakat, berpegang teguhlah pada tali Allah. Dialah pembela kamu, dia adalah sebaik-baik pembela dan sebaik-baik penolong. Ini penutup ayat kita. Baik, terima kasih banyak Pak Gubes. Tadi kita sudah membahas surat 73 sampai 78. Setelah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish, mungkin Pak Haris dan juga Mbak Sri ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan. Saya dulu. Saya mau terima kasih penjelasannya Pak Quraish. Apa ada banyak yang mau saya tanyakan, tapi mungkin pertama soal tadi bagaimana kita jihad kita hari ini itu seperti apa gitu. Ketika kita sudah berjarak jauh dengan Nabi, lalu jadi patron yang benar-benar itu sudah tidak berhubungan langsung dengan kita. Nah, bagaimana kita membangun memulai dari diri kita dulu sendiri, terutama lagi dengan konteks Indonesia hari ini yang ini negeri yang beragam, sangat dinamis, kekayaan alamnya juga banyak, tapi juga yang mengincar Indonesia juga banyak. Politiknya juga hangat-hangat terus gitu. Nah sekarang jihad kita ini seperti apa yang perlu kita bangun ke masyarakat terus? Baik, mohon maaf Pak. Untuk jawabannya dari Mas Haris nanti akan dijawab di segmen berikut ya. Oke, kalau begitu Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang berikut ini. Kita harus membela siapapun, tetapi pembelaannya harus proporsional. Jangan melampaui batas, jangan mengakibatkan pembelaan itu justru melanggar ketentuan agama. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan kembali ke Pak Quraish untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tadi oleh Mas Haris. Silakan Pak Quraish. Ya. Jadi begini, jihad kan seperti apa yang kita katakan tadi, mencurahkan segala tenaga, segala yang berkaitan dengan diri Anda untuk tujuan yang baik. Jadi ada kesalahpahaman, dianggapnya ketika Allah berfirman jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kamu dan jiwa kamu, diartikan jiwa, sebenarnya bukan jiwa, bukan hanya jiwa, bukan nyawa atau bukan hanya nyawa, supaya kita tidak lebihkan, tetapi segala yang berkaitan dengan totalitas Anda. Waktu berkaitan dengan Anda atau tidak? Tenaga berkaitan dengan Anda atau tidak? Pikiran berkaitan dengan Anda atau tidak? Berjihadlah dengan itu, segalanya. Karena kita tidak bisa berada tanpa terikat dengan waktu. Kita tidak bisa berada tanpa terikat dengan tempat. Kita punya tenaga. Berjihadlah dengan itu. Lalu sesuaikan apa yang harus Anda curahkan sesuai dengan target dan sasaran yang Anda hadapi. Jadi tidak semua harus dibunuh, tidak semua harus dibunuh. Bisa jadi dengan uang. Nah, yang pertama ditekankan oleh Al-Quran adalah berjihadlah untuk mencapai ilmu. Kan Iqra? Iya. Berjihadlah dengan mempelajari nilai-nilai ilahi. Itu sebabnya di Mekah belum ada perintah atau izin berperang, tapi sudah ada perintah jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah dengan Al-Quran, dengan nilai-nilainya. Sebarkan nilai-nilai itu. Penyebarannya itu bukan hanya dengan bicara, penyebarannya dengan contoh teladan. Itu jihad yang dia. Jadi tidak harus dengan nyawa. Terkadang perlu dengan nyawa, tetapi itu juga harus dengan berpikir apakah dampaknya akan lebih baik atau dampaknya lebih buruk. Jangan melakukan satu tindakan untuk memberantas sesuatu yang dampaknya lebih buruk dari sesuatu itu. Saya biasa berpikir begini. Dulu tuh ada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Nabi luar biasa, sehingga sebenarnya sudah bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi Nabi jangan jatuhi. Kenapa? Dampaknya buruk. Bisa jadi kalau saya perintahkan dia dibunuh, orang mendiskreditkan. Jadi walaupun sanksi hukumnya yang tertulis begitu. Sewaktu Aisyah dituduh berselingkuh, mencemarkan nama baik. Itu kan ada sanksinya. Yang memimpin, yang menyebarkan pertama kali isu itu tidak dikenai sanksi. Kenapa? Dampaknya luar biasa. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita ketika menghadapi pencemaran nama baik terhadap siapa. Lihat dampaknya, lebih baik atau akan lebih buruk. Ya kan? Akhirnya itu kita teladani Nabi. Nabi juga begitu kok. Ya, kita kalau melihat, taruhlah kalau memang patron kita saat ini memang hanya kepada Al-Quran karena Rasulullah sudah tidak ada. Ya. Ya, kita harus menilai sendiri lagi ya. Iya, disitulah kita harus berpikir. Setiap melangkah itu, harus langkah itu didahului oleh pemikiran yang matang. Kita disuruh antara lain, disuruh ada istilah halim. Halim itu adalah seorang yang bisa menahan amarahnya untuk memberi kesempatan, dan dia mampu untuk membalas, tapi memberi kesempatan kepada yang bersalah untuk berpikir ulang dan menyesal, atau menangguhkannya untuk suatu waktu yang lebih maslahat. Jangan langsung ini. Itu kan contoh yang dia. Dan saya ingin memastikan bahwa berlaku baik ini tidak semata-mata dikuasai oleh satu kelompok saja. Ya. Kewajiban berlaku baik ini untuk semua. Untuk semua. Untuk dan semua. Berlaku juga tujuannya untuk semua. Untuk juga. Semua. Karena apa? Untuk semua ini. Dan kalaupun kita berkata untuk semua, bukan hanya manusia. Ya. Rahmat untuk seluruh alam. Anda bisa mengeruk sebanyak mungkin hasil tambang. Tapi apa Anda pikirkan generasi mendatang? Apakah Anda pikirkan kelanjutan wilayah itu untuk sesuatu? Jangan habiskan dong. Harus ada rahmat, ada kasih sayang kepada semua. Proporsional. Harus proporsional. Baik. Mbak Sri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, makasih Pak. Tadi Bapak menyebutkan kalau Allah itu kan mulia, gitu ya. Kata lainnya adalah kuat, gitu kan. Saya mungkin pengen tanya sekiranya bagaimana dengan manusia sendiri gitu loh. Kadang kan manusia juga punya keterbatasan gitu kan, kekuatannya sampai di mana. Dan bahkan kadang-kadang manusia merasa bahwa mereka harus berperang karena melihat Allah itu sudah harus dibela gitu. Pesan dalam konteks seperti itu menurut Bapak seperti apa dengan konteks yang sekarang ini gitu? Kita harus membela siapapun. Tetapi pembelaannya harus proporsional. Jangan melampaui batas, jangan mengakibatkan pembelaan itu justru melanggar ketentuan agama. Kemaslahatan itu perlu dipertimbangkan. Perlu kita pertimbangkan, kita bela. Tapi jangan, itu ada ungkapan kata Nabi, belalah saudaramu, benar dia ataupun salah. Sahabat kaget. Iya, kalau yang salah, yang benar kita bela wajar. Tapi kalau yang salah perlu dibela. Nabi menjawab, bela dia dengan mencegahnya melakukan kesalahan. Kita bela. Jadi sebenarnya ketika Anda berusaha untuk menjelaskan, itu pembelaan kepada yang bersangkutan. Ya. Saya kira demikian itulah hendaknya. Sehingga tidak terjadi penganiayaan. Ketika kontras misalnya menuntut ini dan itu, kalau memang tujuannya itu supaya keadilan nampak, supaya kebenaran muncul, itu sesuai dengan ajaran agama. Tinggal lagi disesuaikan bagaimana upaya ini dengan kondisi objektif dalam satu masyarakat. Baik, mudah-mudahan terjawab Mas Ri. Kita masih ada kesempatan lagi untuk pertanyaan selanjutnya di segmen terakhir nanti. Dan untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Memang ada yang berkata begini, Anda boleh melakukan apa saja asal tidak melanggar hak orang lain. Itu minimal begitu. Tapi kalau dia ambil hak-hak saya, itu satu kezaliman. Tapi jangan juga tuntut berlebih. Jangan menjatuhkan hukuman atau sanksi yang melebihi kadar kesalahannya. Nah, ini biasa kita kedua hal ini terjadi. Ada yang menuntut lebih dari yang semestinya. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan tentunya topik kita ini sangat seru sekali dan mungkin akan ada pertanyaan lagi dari Mas Haris atau Mbak Sri, silakan. Soal proporsionalitas tadi itu ya, dalam hukum, dalam hak asasi manusia itu memang sangat penting gitu. Dan saya tadi senang mendengarnya karena itu memang jadi rujukan kerja kita juga soal membela itu sesuai energi kita, sesuai kemampuan kita, tidak boleh berlebihan juga. Ya. Nah, dalam urusan hak asasi manusia, Pak Quraish, itu kadang-kadang banyak ada konflik hak. Tapi satu kelompok membela haknya dengan cara yang melampaui kewajaran itu sendiri. Misalnya perdebatan soal kebebasan berekspresi dibalas dengan memastikan si orang tersebut harus berdarah, dibunuh dan lain-lain. Nah, apakah ini saya hanya ingin mengafirmasi lagi lewat Pak Quraish, apakah ini cara-cara yang Islami yang dibenarkan? Ada dua sisi saya kira yang saya ingin garis bawahi. Jangan sampai tuntutan kita melebihi hukum yang harus diterapkan, itu satu. Di sisi lain, jangan sampai hak kita merebut hak orang lain, ya kan? Ya. Jangan menuntut lebih kalau memang dia tidak wajar. Saya bicara umum, kalau dia memang tidak wajar, katakanlah dihukum seumur hidup, jangan tuntut seumur hidup dong, ya kan? Apalagi bunuh, jangan tuntut pembunuhan. Nah, itu satu. Tapi di sisi lain, jangan ambil hak saya. Memang ada yang berkata begini, Anda boleh melakukan apa saja asal tidak melanggar hak orang lain. Itu minimal begitu. Tapi kalau dia ambil hak-hak saya, itu satu kezaliman. Tapi jangan juga tuntut berlebih. Jangan menjatuhkan hukuman atau sanksi yang melebihi kadar kesalahannya. Nah, ini biasa kita, kedua hal ini terjadi. Ada yang menuntut lebih dari yang semestinya. Dulu di dalam buku-buku fikhi itu ada dikatakan, ada orang-orang yang mengemukakan pendapat-pendapat yang sebenarnya masih dapat ditoleransi, tapi ada ulama yang berkata itu sudah harus dibunuh. Ini gak benar. Kebebasan berpendapat, walaupun kita berbeda, tidak harus dibunuh. Kita mari diskusi, mas ini. Kita harus menghormati pendapat siapapun. Saya hanya ingin tambahkan, selama itu dalam kategori kedamaian, itu menghormati pendapat siapapun, walaupun kita tidak sependapat dengan dia. Menghormati pendapat itu bukan berarti menerimanya. Kita menghormati orang Kristen, kita menghormati orang Yahudi, apapun keyakinannya, walaupun kita tidak sependapat dengan dia. Nah, itu satu. Nah, ini biasa ini yang kebablasan. Dia punya hak, kenapa kita tuntut lebih? Nah, di sisi lain begitu juga, menjatuhkan hukuman lebih dari yang semestinya. Nah, jadi keseimbangan itu perlu. Itu sebabnya ajaran Islam ini, kalau kita mau mencerminkannya secara singkat, adil. Adil itu seimbang. Seimbang hak dengan kewajiban. Adil. Kita bukan kasih, tapi kita adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang mesti dihukum, ya dihukum. Tapi jangan lebih. Orang yang dapat pemaafan, diberi pemaafan. Walaupun sebenarnya memberi lebih itu lebih baik daripada memberi yang wajib. Jadi memberi maaf itu lebih baik daripada menjatuhkan sanksi. Baik. Pak Quraish, kita sudah sampai untuk kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish hari ini, Pak. Okay, mari kita lihat kesimpulan kita. Mari kita lihat kesimpulan kita. 73. Apa yang disembah selain Allah remeh dan tidak memiliki kekuatan. Siapapun selain Allah itu remeh. Kalaupun ada, maka itu bukan bersumber dari dirinya, tapi bersumber dari Allah. Kalau ada kekuatannya, itu sumbernya bukan dari dirinya. Allah tidak dapat dibandingkan dengan sembahan kaum musyrik betapa bisa dibandingkan, padahal lalat yang demikian remeh, lemah, kotor, tidak diciptakan dan dihalangi gangguannya oleh sesembahan itu. Seorang muslim harus mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, yakni tidak menyandangkan kepadanya sifat-sifat buruk atau tidak wajar disandangnya, serta menetapkan untuknya semua sifat kesempurnaan dan keindahan yang wajar untuknya. Saya ingin berkata begini, biasanya manusia dia baru dikatakan sempurna kalau punya anak, ya. Untuk di masyarakat kan dianggap baru sempurna, itu penilaian masyarakat. Terus saya akan berkata begini, Tuhan punya anak, itu tidak wajar. Karena ukuran kewajaran pada Tuhan berbeda dengan ukuran kewajaran terhadap manusia. Jadi kita menghormati, mengagungkannya sesuai yang wajar. Terima kasih banyak Pak Quraish untuk apa yang sudah disampaikan di hari ini. Dan kami juga dari Tafsir Al-Misbah mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Haris dan juga Mbak Sri yang sudah hadir di sini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Quraish tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Irgi, mohon undur diri dulu sampai bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.